Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku Nasihati Linnisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah Hafizahallahu Ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang tarbiyatul aulad, pendidikan untuk anak. Jadi poin yang kelima disampaikan oleh musannifah Hafizahallahu Ta'ala, wahai ibu, jika engkau jumpai anakmu ahlan sudah layak untuk faham rukun Islam dan rukun iman serta rukun ihsan, maka ajarilah anakmu. Dan aku tidaklah tentukan waktu pengajarannya dengan berpatokan pada usia tertentu. Li'anna fasohatal atfali, karena kejelasan anak dalam berbicara dan kecerdasannya itu berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Maka di antara hal yang mendasar, pengetahuan mendasar bagi anak muslim adalah mengenali 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Dan rukun Islam adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Maka rukun Islam yang paling utama adalah tauhid, yang tergambarkan pada syahadat la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah menegakkan sholat. Hal ini dikarenakan sholat itu diletakkan di nomor 2 karena menunjukkan pentingnya sholat. Menimbang pendapat yang lebih kuat yang menyampaikan bahwasannya orang yang tidak sholat bukanlah seorang muslim. Wa ita'i zakah, dan membayar zakat. Dan setelah sholat digandeng dengan membayar zakat, karena sholat dan zakat itu satu pasangan di banyak ayat dalam Al-Quran. Kemudian haji dan puasa Ramadan, muttafaqun alaihi. Sedangkan rukun iman itu kita jumpai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu iman adalah antum mina billahi, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan perjumpaan dengannya. Demikian juga engkau beriman bi ba'sil akhir, dengan kebangkitan di akhir, bil ba's al akhir, dengan kebangkitan yang terakhir, yaitu bangkit dari kubur." Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini hanya diriwayatkan oleh Muslim manakala dari jalur Umar ibn al-Khattab. Namun yang bisa dikatakan jadi standar adalah hadis Umar ibn Khattab yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana iman, rukun iman yang 6 adalah beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, kemudian ditambah dengan takdir. Kalau dalam riwayat Abu Hurairah yang muttafaqun alaih, tidak kita jumpai poin tentang mengimani takdir. Sedangkan rukun ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa'ilam takun taro, jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia Allah melihatmu. Kemudian yang keenam, ajarilah anakmu ahkamal wudu'i, hukum wudu. Itu maksudnya tata cara berwudu yang sah. Kemudian yang ketujuh, jika dia makan dari piring, katakan padanya supaya makan dari makanan yang ada di dekatnya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Umar Ibn Abi Salamah, berarti anaknya Ummu Salamah, Umar mengatakan, dulu aku anak kecil dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakanat yadi dan adalah tanganku. Tatisu berkeliling fisafati di piring. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatiku dengan mengatakan, ya gulamu nak, samillaha sebelah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Kemudian awidihi alal khairi. Biasakanlah anak untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Dan kebaikan di sini mencakup kebaikan dari sisi agama ataupun kebaikan dari sisi budaya. Selama itu tidak melanggar syariat, maka budaya-budaya yang baik. Biasakan anak dengan budaya-budaya yang baik yang tumbuh dan ada di masyarakat. Dan jika anak sudah berumur 7 tahun, latihlah dia, wahai ibu, untuk sholat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud mengatakan hadatsana Mu'ammal ibn Hisham, yakni al-Yashkuri. Qala hadatsana Ismail an Sawar ibn Abi Hamzah. Qala Abu Dawud, Sawar adalah Sawar ibn Dawud Abu Hamzah al-Muzani as-Sairafi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya itu Shu'aib. An jadihi dari kakeknya Shu'aib, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan salat ketika mereka sudah genap berumur 7 tahun, yaitu pakai kalender Hijriah. Pukullah karena salat ketika mereka ini anak berumur 10 tahun atau genap 10 tahun, dan pisahkan di antara mereka fil madaji, tempat tidurnya. Hadis ini kata Ummu Abdillah sanadnya hasan. Karena Mu'ammal ibn Hisham itu thiqah. Sedangkan Ismail adalah Ismail ibn Ulayyah, seorang rawi yang terkenal. Dan Sawar, dan ini yang menyebabkan hanya hasan, dia adalah rawi yang saduq lahu awham. Jujur, namun kadang salah. Atau punya sejumlah kesalahan-kesalahan. Sebagaimana dalam kitab Taqribut Tahdzib. Fahadisuhu, maka hadis yang diriwayatkan oleh Sawar, Sawar Abi Hamzah, itu salihunil hujiyah, adalah layak untuk menjadi hujah, malam yakun min akhtaihi, selama itu bukan kesalahan, bukan hadis yang mengandung kesalahan Sawar, yaitu mengandung auhamnya, sedangkan perawi-perawi yang lainnya, itu perawi yang sudah dikenal. Dan hadis ini juga memiliki jalur yang lain, dari Sabrah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian yang kesembilan, pemisahan di antara anak di tempat tidur. Jika mereka sudah genap berumur 10 tahun pakai kalender Hijriah. Waqad sabaqa al-haditsu, dan telah lewat disebutkan hadis yang menunjukkan hal itu. Dan pemisahan di antara tempat tidur ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah pemisahan kamar jika antara anak yang berbeda jenis kelamin. Anak laki-laki dengan anak perempuan, pisahnya adalah pisah kamar. Yang kedua, pisah yang dimaksudkan adalah pisah kasur jika untuk anak yang jenis kelaminnya sama, anak laki-laki dengan anak laki-laki, anak perempuan dengan anak perempuan, itu bisanya bisa kasur. Ini tidak boleh satu kasur, idealnya demikian. Ini anak laki-laki dengan anak laki-laki, kakak sama adiknya itu misalnya ranjangnya ranjang tingkat, yang satu di atas, yang satu di bawah. Kemudian latihlah anak untuk berpuasa. Kalau melihat urutan nasihat dari Ummu Abdillah, maka latihan ini di umur 10 tahun. Namun kalau di kitab Kasyifatu Saja karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Syafi'i, anak itu dilatih puasa di sama dengan salat, yaitu manakala sudah genap berumur 7 tahun, usahakan anak sudah bisa puasa 1 hari full. Idza kana la yud'ifu, jika puasa itu tidak membuatnya lemah. Ya, dengan tujuan jika dia sudah besar, sudah terlatih untuk berpuasa. Al-Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya, bab puasanya anak-anak. Al-Bukhari mengatakan, hadasana Musaddad, qala hadasana Bishr ibn Mufaddal, an Khalid ibn Dakhwan, an Rubayy' ibn Muawidh. Dia mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang di pagi hari tanggal 10 Muharram ke berbagai kampung Ansar. Utusan ini diperintahkan untuk memberikan pengumuman siapa yang pagi ini dalam keadaan tidak puasa karena sudah makan, maka falyutima baqiyata yaumihi, maka hendaknya dia sempurnakan di sisa harinya. Waman asbaha sha'iman, dan siapa yang pagi hari ini dalam keadaan berpuasa belum makan dan minum, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Qalat Arubayy ibn binti Muawid mengatakan, maka kami pun berpuasa ba'du setelah itu, dan kami kondisikan anak-anak kami untuk berpuasa. Kami jadikan sebagai usaha supaya anak itu mau berpuasa, kami buatkan untuk anak-anak mainan dari kapas. Al-Ihan di catatan kaki, As-Subwal Al-Mulawwan, yang diberi warna-warni bentuk tunggalnya adalah mungkin ahna atau uhnah atau ihnah. Maka bukan kapas ya, berarti wal berwarna. Demikian dikutip dari An-Nihayah, yaitu Nihayah, An-Nihayah fi gharibil hadis. Jika anak menangis ala ta'am karena minta makan, kami berikan padanya mainan. Ini kami berikan pada anak itu zaka mainan tersebut. Demikian dikondisikan sampai waktu berbuka tiba. Ya, artinya ya berarti orang tua membersamai anak. Ya, berarti orang tua juga tidak kemana-mana karena bisa membersamai anak dan ikut main bersamanya. Ini satu perhatian yang luar biasa dalam pendidikan anak. Tidak hanya nyuruh, tidak hanya memerintahkan, tidak hanya ngajak bangun sahur, namun ketika dia merengek-rengek minta makan, diajak main. Ini perhatian yang luar biasa dari orang tua untuk membiasakan anaknya dengan kebiasaan yang baik. Kemudian, ya, nasihat yang ke-11. Ajarilah anakmu, wahai ibu yang salihah, ajari anakmu akidah sahihah. Sehingga berarti ibu harus belajar. Dan idealnya sudah belajar dan sudah berbekal sebelum menikah. Sehingga bisa melaksanakan nasihat Ummu Abdillah. Mengajarkan akidah yang benar untuk anak-anak. Ya, ucapkanlah kepada anakmu pesan-pesan semisal apa yang Nabi katakan kepada Abdullah ibn Abbas. Sungguh, kata Nabi, sungguh ku ajari engkau, wahai ibn Abbas, beberapa kalimat. Yang pertama, jagalah Allah, yaitu aturan-aturan Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Jika engkau minta-mintalah kepada Allah, jika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'alam, dan ketahuilah, anal umat, bahasanya umat manusia, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan satu hal, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan satu hal yang telah Allah takdirkan menjadi hakmu. Seandainya mereka berkumpul dan mufakat untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan satu hal, mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu hal yang telah Allah takdirkan akan menimpakmu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Kemudian berikanlah wasiat pada anakmu dengan wasiat Luqman, wasiat yang diberikan oleh Luqman pada anaknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak laki-lakinya, wahwa dan Luqman menasihati anak laki-lakinya, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan atau syirik itu kezaliman yang paling besar. Sampai firman Allah, waqsid fi masyik, berjalanlah yang pertengahan. Tidak terlalu lamban seperti orang lapar. Tidak pula terlalu kebut. Yang itu bukanlah jalannya orang yang berwibawa. Namun berlatihlah untuk berjalan sebagaimana jalannya orang yang berwibawa, yaitu jalan yang pertengahan. Demikian juga nasihat penting, wardud min sautik, lirikkanlah suaramu. Jangan teriak-teriak ketika berbicara. Jangan teriak-teriak tanpa ada keperluan mendesak untuk berteriak-teriak. Maka di antara adab suara dalam Islam berdasarkan ayat ini adalah lirih, ya, pelan, ya, tidak keras, tidak intonasi tinggi, tidak teriak-teriak. Kata orang Jawa, tidak bengak-bengok ketika bersuara, ketika berkata-kata. Ya, dan ini satu nasihat penting untuk para ibu, karena banyak ibu itu punya kegemaran meneriaki anaknya. Maka perlu disadari oleh para ibu, ini bukan kebiasaan banyak ibu-ibu, ini bukanlah tidaklah sejalan dengan adab Islam. Ya, adab Islam terlarang bersuara keras, teriak-teriak dan meninggi. Dan apa yang dilakukan oleh ibu itu akan dicontoh oleh anaknya. Dan pengajaran dengan tindakan itu lebih berkesan daripada pengajaran dengan lisan. Kalau secara lisan seorang ibu nasihati anaknya, jangan teriak-teriak, jangan keras-keras. Namun secara praktek ibunya memberikan contoh suara teriak-teriak untuk nyuruh anak mandi, untuk supaya anak makan dan seterusnya. Maka dijamin yang lebih berkesan pada diri anak adalah contoh nyata ibunya dan bukan nasihat-nasihat lisan ibunya. Maka saya nasihatkan kepada para ibu dan calon ibu untuk mencatat baik-baik dan menandai baik-baik dan menggarisbawahi hal ini. Wardud min sautik. Ya. Lirikkanlah suaramu. Jangan teriak-teriak. Jangan intonasi tinggi. Inna angkaral aswatila sautul hamir. Sebenarnya suara yang paling jelek itu suara keledai. Keledai adalah satu-satunya hewan yang suaranya melengking. Baik diganggu, baik ada yang ganggu ataupun tanpa ada yang mengganggu. Wahai muslim, wahai muslimah. Jika berbicara jangan teriak-teriak. Karena berbicara teriak-teriak itu menjadikan engkau seperti keledai. Dan sejelek-jelek suara itu suaranya keledai. Suara yang intonasinya tinggi, suara yang melengking, suara yang keras. Tanpa ada kebutuhan yang mengharuskan untuk itu. Maka ketika anak itu dimandikan, dipanggil tidak datang, atau enggak juga bergerak-gerak untuk bergerak untuk segera mandi, maka jangan teriak-teriak. Namun jika dengan pelan-pelan, suara pelan, itu belum juga berangkat ke kamar mandi, maka datangi anak tersebut, gendong, bawa ke kamar mandi, atau pegang tangannya, dituntun, diajak ke kamar mandi. Demikian yang lebih bermanfaat dan lebih sesuai dengan adab Islam dibandingkan berteriak-teriak, mengeraskan suara hanya sekedar supaya anak mandi, anak ngambil piring untuk makan, dan seterusnya. Atau satu hal yang baik, kita baca tafsir Muyassar, Al-Mukhtasar fi Tafsir, untuk masalah adab suara. Tolong tampilkan. Jadi ayat yang ke-19. Jadi Al-Mukhtasar fi Tafsir untuk Luqman ayat 19 dikatakan, hendaklah pertengahan dalam berjalan, pertengahan antara Al-Isra' ngebut, Wad-Dabib, dan terlalu lamban, sehingga Masyian yudhirul waqar, maka berjalanlah dengan jalannya orang yang menampakkan kewibawaan. Ini jalannya orang yang berwibawa itu pertengahan. Tidak ngebut, tidak pula pelan-pelan seperti orang lemes gak makan. Kemudian lirikan suara, jangan tinggikan dan keraskan suara. Raf'an yu'zi, dengan kerasnya intonasi yang menyakitkan atau mengganggu. Inna akbahal aswat, karena suara yang paling jelek adalah suara keledai. Kenapa? Lirtifai aswatiha, karena suaranya itu intonasinya tinggi. Maka suara dengan intonasi tinggi, suara dengan intonasi tinggi itu Allah sebut dengan sejelek-jelek suara. Kembali ke nasihat Ilinisa. Kemudian nasihat yang ke-13 berkenaan dengan pendidikan. Ajarilah anak untuk meminta izin jika ingin masuk ke kamar ayah dan ibu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak yang kalian miliki itu meminta izin. Demikian juga anak-anak yang belum dewasa, belum balig di antara kalian. Ini dikondisikan untuk minta izin sebanyak 3 kali. Ketika mau masuk kamar ayah ibu, sebelum sholat subuh. Yang kedua, ketika kalian melepas pakaian kalian di waktu siang, karena istirahat siang. Dan yang ketiga, setelah selesai sholat isya. Itulah tiga waktu aurat bagi kalian. Tidak ada atas mereka, atas kalian dan mereka dosa ba'dahunna selain tiga waktu ini jika mau masuk ke kamar bapak ibu tanpa izin. Karena mereka anak-anakmu itu dan demikian budak itu adalah orang-orang yang mengelilingi kalian. Ba'dukum ala ba'din, sebagian kalian atas yang lainnya. Demikianlah Allah jelaskan untuk kalian ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian nasihat tentang pendidikan anak yang ke-14. Ajarilah anak perkara-perkara yang terlarang agar dia jauhi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Satu ketika Al-Hasan bin Ali radhiallahu anhuma mengambil satu butir korma zakat. Lantas diletakkan fi-fihi pada mulutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kih kih, catatan kaki, kalimatun tuqalu, kata-kata yang diucapkan untuk melarang anak kecil. Irmi biha, lempar, buanglah satu butir kurma tersebut. Tidakkah engkau tahu wahai cucuku, sehingga kita keluarga Nabi la na'kulu sadaqata. Tidak boleh makan harta sedekah. Kemudian selanjutnya jelaskan untuk anakmu makna ayat dan hadis yang engkau bacakan kepadanya. Artinya bikin majelis taklim di rumah. Bikin majelis taklim di rumah. Di sana bacakan ayat, bacakan hadis sambil dijelaskan sedikit penjelasannya dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak. Kemudian gantungkanlah hati anakmu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian anak kecil, sebagian anak hatinya tergantung dengan dunia. Wabi syahadat, ini perlu diketahui kalau saya mukbil, demikian juga murid-muridnya itu ada kecenderungan untuk cukup berpandangan negatif dengan ijazah formal. Wa yamla'u qalbu bil awham, dan dia penuhi hati anak dengan berbagai macam sangkaan-sangkaan sehingga rupa boleh jadi anak itu takut min dhillihi, di bawah naungannya. Maka kalau tentu tentang masalah syahadat ini ya tinggal dikondisikan sebenarnya. Jika anak itu dimotivasi untuk rajin belajar, rajin untuk studi, dan niatkan itu untuk memberi manfaat untuk umat, maka tidak apa-apa. Ya nanti misalnya menyemangati anaknya untuk serius belajar, ya nanti bisa sampai kuliah seperti ibu atau kuliah seperti ayahmu dan seterusnya. Dan dengan itu bisa memberikan manfaat kepada umat. Nanti tidak dengan mengagung-agungkan ijazah. Namun ajari anak bahasanya ijazah formal itu adalah wasilah sarana untuk bisa bermanfaat atau lebih luas, lebih besar manfaatnya untuk umat. Karena kita hidup di zaman kompetensi itu dinilai dengan capaian-capaian sekolah studi formal dan kemampuan akademik. Maka tanamkan hal ini. Namun jangan jadikan anak sebagaimana sebagian orang tua mengkondisikan anaknya supaya demikian mengagung-agungkan ijazah, seakan-akan sampai ada kesan tidak bisa makan kalau tidak lulus sekolah. Maka semacam ini sudah tentu satu hal yang berlebihan. Karena realita mau menunjukkan bahasanya ya, pencapaian akademik ya tidak mesti berkaitan erat dengan masalah kemampuan ekonomi, kemudian pekerjaan, penghasilan, dan kekayaan. Maka apa yang disampaikan di sini betul. Jika satu hal yang patut untuk diwaspadai, jangan sampai memotivasi anak dengan menjadikan ijazah itu segalanya, sehingga hati anak itu penuh dengan anggapan-anggapan, nanti tidak bisa hidup, nanti tidak bisa makan kalau tidak punya ijazah, sehingga dia ketakutan di balik bayang-bayang yang dibuat oleh orang tuanya. Ya, namun sampaikan bahasanya rezeki itu sudah Allah tanggung. Rajin belajar, rajin baca Quran, rajin menghafal Quran, insya Allah nanti rezeki akan ikut sendiri. Nah, kemudian yang ke-17, perhatianlah untuk menghafal Al-Quran, wahai ibu, jadilah engkau seorang wanita yang suka menghafal Quran. Dan kondisikan anakmu untuk menghafal Al-Quran setiap harinya, meskipun dengan kadar yang sedikit, meskipun hanya satu ayat. Karena orang yang sibuk dengan Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Utsman ibn Affan radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam salah satu riwayat Al-Bukhari, sesungguhnya manusia yang paling afdal, ganti dari khairukum, afdalukum, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pada umatnya untuk perhatian dengan masalah Al-Quran. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, hadasana Muhammad ibn Yusuf, kala hadasana Malik ibn Maghul, kala hadasana Talhah, kala sa'altu Abdullah ibn Abi Aufa. Aku bertanya kepada sahabat Nabi Abdullah ibn Abi Aufa, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat? Faqal, jawaban beliau, la, tidak. Fakultu, maka aku katakan, kaifa kataba ala nasi wasiyata amaru umiru biha, bagaimanakah Nabi mengharuskan umatnya untuk menulis wasiat sehingga umatnya diperintahkan untuk biha, untuk berwasiat, namun Nabi sendiri tidak berwasiat? Akhirnya Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, awsa bi kitabillahi, Nabi berwasiat untuk perhatian dengan Al-Quran. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, yang dimaksud dengan wasiat dengan Al-Quran adalah wasiat untuk menghafal Al-Quran. Wayatba'u fihi, wayatabi'u fihi, dan mengikuti Al-Quran, mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan continue untuk membacanya dan mengajarkannya dan semacam itu. Intah sekian kutipan. Jadi wasiat dengan Al-Quran mencakup menghafal, mengikuti Al-Quran, tadi juga rutin membacanya, mengajarkannya, berupaya untuk mengamalkannya, mengamalkan perintah dan larangannya. Karena Al-Quran yaitu bacaan Al-Quran, amal soleh baca Al-Quran akan memberikan syafaat kepada sahibul Quran, sahabat Al-Quran, yaitu orang yang senang baca Al-Quran. Imam Muslim mengatakan, hadasana Al-Hasan ibn Ali Al-Hulwani, qala hadasana Abu Taubah wa Warabi ibn Nafi', qala hadasana Muawiyah ibn Salam an Zaid, ana bahasanya Zaid mendengar Abu Salam mengatakan, hadasani Abu Umamah al-Bahili, sahabat Nabi Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat untuk para sahabat-sahabat Al-Quran. Kemudian Waqal dan Imam Muslim mengatakan hadasana Ishaq ibn Mansur qala akhbaruna Yazid ibn Abdi Rabbih qala hadasana Al-Walid ibn Muslim an Muhammad ibn Muhajir an Al-Walid ibn Abdurrahman Al-Jurashi an Jubair ibn Nufair. Aku mendengar An-Nawas ibn Sam'an Al-Kilabi mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yu'ta bil Qur'an wa ahlihi, didatangkanlah amal soleh baca Al-Qur'an dan keluarga Al-Qur'an. Siapa itu keluarga Al-Qur'an? Alladzina kanu ya'maluna bihi. Maka di sini kita jumpai definisi keluarga Al-Qur'an, yaitu orang yang mengamalkannya. Dan seorang itu tidak bisa mengamalkan Al-Qur'an tanpa membaca sebelumnya. Dan orang yang hafal Al-Qur'an diharapkan adalah orang yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan paling semangat mengamalkannya. Dan yang paling depan adalah bacaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya, amal soleh membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini akan memberikan pembelaan kepada orang yang gemar membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka di sini terdapat anjuran untuk senang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan bahasanya, amal soleh suka membaca Al-Baqarah dan Ali Imran ini akan membela orangnya pada hari kiamat nanti. Ya, demikian yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit dari ruang Zoom ya. Jazakumullah khairan atas kehadirannya dan perhatiannya. Assalamualaikum.